Itulah kenapa Bu Eli itu bilang salah satu budaya pengasuhan Minang. Saya belajar, ya kan Bu Eli juga di Sumatera. Ya mungkin bukannya Minang kali menurut saya, di Jawa juga itu. Mereka itu bernyanyi, para orang tua, ibu khusus anaknya itu. Bersenandung. Dan itu lebih mudah ditangkap. Itu budaya bertutur, budaya bernyanyi itu salah satu menghibur. Kalau saya ingat ya, ibu saya itu kalau dulu nyanyi dung indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung, la haula wala quwata, mata melihat hati buta, tiada daya tiada upaya melainkan Tuhan yang esa. Tuh ibu saya tuh. Termasuknya yang orang Padang tuh ada lagunya Sapurangin, tau enggak? Cacakulai bantai kudo berlari ke ujung papan ketiba ketipulah bubu gitu. Tuh, anak saya pasti saya main gitu anak. Menyanyi. Ibu-ibu selagi di rumah. Ya. Kalau sekarang udah ganti, diajak joget buat konten TikTok. Nyanyi aja, Bu. Bersenandung intinya. Yang berikutnya memijit. Sentuhan anak-anak tuh, apalagi kalau anak memijit itu cara membuat dia merasa dekat dan nyaman. Sentuhan di kulit itu dibutuhkan oleh anak. Anak-anak dari kecil nggak pernah dipijit, nggak pernah disentuh, mengalami sindrom namanya skin hunger. Skin hunger itu dialami anak-anak yang tidak pernah disentuh dan dipeluk. Efeknya dia tumbuh menjadi anak yang apa ya istilah anak netizen tuh juniper, julid, nyinyir, baper. Makanya kalau kita nemuin netizen yang juniper itu gak pernah dipeluk. Saya jamin itu. Orang yang gak pernah dipeluk masa kecilnya, dia berpikiran negatif. Selalu dia berpikirannya negatif sama orang. Apa aja negatif. Sorot matanya itu kayak debt collector nagih utang. Mengajak berantem mulu tuh. Jadi kalau ada orang model kayak gini, itu punya sindrom namanya skin hunger. Bagi orang yang biasa mendalami ilmu parenting, sudah bisa nebak. Makanya ilmu parenting itu membuat kita bisa memahami perilaku orang dari pola asuh. Jadi kalau saya ngeliat nih, bapak ini kaku banget, keras banget, ya, kasar banget ya. Pasti ada hubungannya dengan ibunya gak pernah meluk. Nah, keterampilan ibu yang membuat anak itu, ini ada memijit. Memijit itu ternyata memicu hormon yang membuat anak itu akan merindukan ibunya, yaitu namanya oksitosin. Nah, oksitosin itu dilewat pijitan. Dan dengan mijit itu, itulah skill dasar ibu untuk membuat anak banyak bercerita. Karena ternyata beberapa skill dengan memijit membuat anak nyaman bercerita, kan disebutkan ya. Beberapa riset menyebutkan anak itu, bukan anak, orang tuh kalau udah disentuh area privat, pertama telapak tangan, dua perut, tiga punggung, dia nyaman bercerita. Apalagi kalau udah telapak tangan. Ya, telapak tangan ini sensornya anak. Adek, Ustadz mau salaman sama kamu boleh? Salam, Ustadz. Masya Allah. Salam. Tuh. Dia memegangnya gak nyaman. Tuh, selalu pengen. Nah. Kenapa? Orang anak kecil itu hakikatnya punya sensor di sini. Dan kalau dia gak mau salaman, karena itu wajar. Tapi kalau udah akrab, biasa nih. Biasa lama. Dan anak-anak begitu sebenarnya. Cuman banyak kita itu memutuskan sensornya anak. Salam, salam. Ustadz, salam. Temennya Obi. Akhirnya sensornya rusak. Itu yang membuat, maaf ya, predator ngincar anak kita. Predator mengincar anak yang sensornya rusak. Salah satunya mau salaman sama siapa aja. Sebenarnya anak yang mau salaman itu biasa loh. Kitanya aja yang merasa loh, merasa malu. Padahal itu sensornya lagi jalan. Lagi begitu dia udah mengenali, men-scanning. Nih dia kenapa mau salaman? Dia men-scanning saya dari tadi. Tapi kalau baru-baru, pasti agak ada hambatan. Misalnya mana yang baru bangun. Pasti ada hambatan, gak mau dia salaman. Nah, ketika orang salah, ininya sudah nyaman dipegang. Makasih deh ya. Ketika ininya nyaman dipegang, dia ininya nyaman dipegang, itu dia sudah mau masuk ke dunia kita. Makanya salah satu teknik untuk mengajak anak itu adalah sensor telapak tangannya itu diruntuhkan. Guru TK itu salah satu cara menghancurkan barrier anak itu adalah mau salaman. Saya kalau bukan jadi ustadz, saya paling gampang jadi predator. Benar, karena saya tahu ilmunya. Saya tahu ilmunya. Saya tahu bagaimana menaklukkan anak yang susah banget untuk diajak ini. Bisa. Salah satunya adalah bagaimana dia mau salaman. Makanya salah satu cara menghipnotis lewat salaman. Karena salaman itu adalah membuka diri. Orang yang punya masalah gak mau salaman. Makanya Megawati mau Surya Paloh gak mau salaman. Ada masalah. Ya. Ini saya bawa kemana-mana jadi kan. Orang kalau ada masalah gak mau salaman. Nah, sensornya ada di sini. Nah, ibu ketika ibu memijit, ibu sebenarnya memastikan anak gak masalah sama ibu. Salah satu ciri anak bermasalah, dia kalau salaman tarik. Ibu kalau kesal sama suami, dipegang, apaan sih? Sama. Selapak tangan itu penting. Makanya diantara cara kita adalah memijit. Kalau udah nyaman tuh dipijit. Dan kalau udah dipijit, biasanya lancar bercerita. Apa aja diceritain. Makanya jangan sepelekan profesi tukang pijit. Benar, sejatinya tukang pijit itu konselor. Di kampung saya tukang pijit tahu aib semua tetangga. Iya, buktiin aja. Antum kalau punya misalnya tukang pijit, hati-hati. Saya aja kalau istri saya waktu hamil anak keberapa, kita anak keempat, kemudian ada tukang pijit, itu cuman pijit doang, itu saya harus dampingin itu. Kok gak cerita kemana-mana istri saya itu? Saya mah bu, ini umur 17 tahun dari paksa nikah. Oh kok saya enggak nih, suami saya ini sejak awal ngebet banget sama saya. Umi. Gitu. Abi dengernya, denger, udah jangan cerita. Gitu. Jadi hati-hati ya, tukang pijit itu bahaya itu. Oke ya. Jadi pertama ibu apa? Masak, nyanyi, yang ketiga, yang keempat mendengar. Skill menghibur anak itu cukup mendengar. Ibu respon aja udah bagus. Kelemahan ibu itu adalah banyak motong nasihat, baru anak cerita langsung keluar ayat. Mama, kan di kelas aku ada yang jewer tangan aku. Nah, Allah berfirman Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'asabirin ya Allah. Gak mau. Teknik kalau anak cerita yang membuat dia merasa dihargai, yang membuat dia gak butuh yang lain itu namanya teknik cicek. Jadi kalau anak cerita, gitu. Jadi cicek bu. Gitu. Jangan biasain langsung nasehatin. Di Jerman itu ada riset, saya lupa ada jurnal yang saya baca itu. Orang tuh kalau nelpon, dia dengar lawan bicara, enggak ngomong, gitu. Walaupun dengerin, kan kita kalau menerima telepon ya, kita enggak respon, dia akan konfirmasi setiap 30 detik sekali. Kamu dengar enggak sih? Dengar. Terusin. Cerita lagi nih, tapi enggak ada respon, enggak beli lagi, enggak ada. Maka dua kali dia mengkonfirmasi, dia enggak minat lagi cerita. Dia akan bilang gini, yaudahlah besok aja ya. Ntar aja deh kalau ketemu gitu. Makanya kenapa anak gak minat cerita? Biasanya karena salah respon. Sejak awal dia udah malas gitu. Ketika mamanya bilang, terutama nih, salah satu yang membuat anak malas itu adalah kalau direspon sambil gini. Gak suka. Oke, bapak skillnya 3, ibu skillnya 4. Itu namanya hiburan. Oke, kemudian kebutuhan kedua anak itu namanya eksistensi diri. Maka diantara PR orang tua adalah bukan hanya memberikan yang namanya ya hiburan, tapi eksistensi diri itu apa? Anak butuh diperhatiin. Makanya responnya perhatian. Kalau anak ngomong, dia itu kenapa senang update status di Facebook? Karena ada yang komen. Setiap anak menceritakan sesuatu, kita gak komen, gak meng-like, gak mengapresiasi, maka dicarinya di sosial media. Ya, makanya kenapa kalau ngomong sama anak tuh nggak boleh sambil gini, iya, harus wajahnya liatin, apalagi anak perempuan, karena kebutuhan dasar wanita adalah perhatian. Kalau wanita nggak dapat perhatian, larinya ke mall, ya karena di mall ada perhatian. Nah ini sejarahnya wanita ke mall, ya. Atau ke stasiun, ya. Makanya kenapa? Yang berikutnya anak kita butuh akses cepat. Di antaranya mereka itu enggak pengen ditunda. Kata-kata yang paling enggak disuka anak atau apa? Nanti. Nanti itu satuan waktu yang paling lama setelah detik, menit, hari, bulan, tahun, abad, nanti. Nah, nanti itu di atasnya abad. Anak kalau udah ngomong nanti udah gak mau. Makanya saya kalau ngomong anak nanti udah bilang, ah gak mau gitu. Saya udah bilang, 30 menit lagi ya. Selalu pakai satuan waktu yang jelas. Kenapa? Karena handphone itu memberikan, handphone itu yang disukai apa? Yang aksesnya cepat. Anak kalau udah loadingnya lama, udah lama dia paling tinggalin. Makanya kenapa? Jangan biasain mengatakan nanti. Bahkan kalau perlu, belajarlah dari Nabi, apalagi anak-anak di bawah 5 tahun. Anak-anak gak bisa nunggu. Bayi itu gak bisa nunggu. Rasulullah sampai mempercepat sholatnya. Kalau sholat wajib, sebagian ulama mengatakan kalau sholat wajib dipercepat, kalau sholat sunnah boleh kita batalkan. Maka kalau anak nangis, respons. Nah, respon yang terbaik itu adalah kitanya. Dan ketika kita meresponnya, kita sedang memberikan kesan. Sebenarnya kesalahan kita itu adalah gagal memberikan kesan. Dulu orang tua kita gak punya handphone untuk membuat kita mendapatkan ini. Karena handphone ini sekarang jadi shut up games. Ya, membuat kita diem. Anak diem. Tapi memberikan kesan buruk. Kalau di zaman dulu, bapak saya misalnya, saya ingat kata ibu saya, kalau saya nangis itu bapak saya selalu ya menghibur. Bisa nangis, tang ting tung ting tang ting tung gitu. Dulu bapak saya gitu. Masih nangis enggak? Masih. Kemudian bapak saya bikin suara pesawat. Masih nangis enggak? Masih. Habis itu bikin ajak jalan. Lama-lama kan baterai tangisannya hilang. Lama-lama mulai menurun. Nah, momen yang dikenang anak itu ketika nangis di sini. Tahu enggak? Disitulah momen mahal. Yang kalau saya ditanya berapapun triliunan pun enggak mau saya jual. Kalau saya mampu membuat anak nangis di sini. Karena momen ini akan dikenang ketika dia mengatakan, jika aku sedih, ada ayah yang akan menghiburku. Jika aku menangis, ada mama yang mendampingi aku. Beda ketika anak nangis. Ini. Maka yang diingat, jika aku sedih, ada Atta Halilintar temanku. Jika aku menangis, ada Upin Ipin teman setiaku. Jadi kesalahan kita adalah kita merespon anak lagi sedih, momen yang paling mahal justru kita respon dengan benda. Maka ini salah satunya. Oke, kita next, lanjut ya. Oke. Untuk itulah, setelah kita siapkan alternatifnya, yang barulah kita kenalkan namanya manajemen kepemilikan. Bahwa dalam Islam, memiliki handphone itu punya jenjang yang gak setiap anak punya. Misalnya, anak 0-2 tahun itu para ahli mengatakan no gadget haram. Haramnya dari sisi bagaimana ilmu pengasuhan mengatakan haram, karena dampak paling fatal anak umur ini adalah hilang humanity-nya. Dia jadi asosial, enggak peka, enggak dia menjadi pribadi yang enggak tangguh. Makanya 0-2 tahun itu haram. Haram itu enggak boleh kita kasih. Tapi kalau dia mau dengar murotal, mau dengar apa, enggak boleh. Di kita aja yang ngomong, mendingan ibunya. Karena ini masa ketika suara dia harus dengar yang aslinya. 0-2 tahun gak boleh. Kemudian umur 2 tahun sampai memayis, ini hak, namanya hak menyaksikan. Handphone ini kayak misalnya pisau. Pisau itu bisa dipakai motong sayur, bisa dipakai motong tangan. Kebayang gak anda anak, umur anak saya nih masih kecil, belum memayis, ya. Tiba-tiba nenteng pisau kemana-mana. Sikap kita apa? Jangan. Adek. Mau motong sayur. Sini. Bunda potongin. Maka kalau anak sebelum memayis, namanya hak menyaksikan. Dia boleh, gak boleh megang, hanya menyaksikan. Adek menurut apa? Iya, sini. Abi setelin. Nah, udah, jangan dipegang. 30 menit ya. Ini Doraemon. Ini Upin Ipin. Silakan. Ini Nusarara. Silakan. Kenapa? Dia hanya boleh menyaksikan. Kenapa? Kalau dia sudah memakai, maaf bu, dia yang salah pencet, ketemu iklan peninggi, pembesar, pemanjang, itu yang bahaya. Dan itu yang harus kita, makanya 0-2 tahun bukan memakai, namanya menyaksikan, hak menyaksikan. Jadi kalau belum memayis, belum boleh. Kapan anak sebut memayis? Hah? Tahu gak bedanya, anak udah memayis atau belum? Mumayis itu cirinya apa? Yang sederhana. Hah? Ya, kalinya paling mudah caranya gimana? Kata Nabi nih, idza arafa yaminahu ala syimali, jika sudah bisa bedain kanan dan kiri. Kalau masih belum bisa, anak saya ini belum bisa bedain. Abi kanan mana sih, Bi? Kiri mana? Belum bisa. Kalau belum bisa, belum mumayyiz. Makanya selagi belum bisa, enggak boleh memegang. Namanya menyaksikan. Jadi kalau ibu pengen ini menyaksikan. Nih, pasang. Kalau saya, ini anak saya, enggak boleh megang. Saya pengen lihat laptop. Nih, Abi cariin. Nih, tonton. Selesai. Kakaknya sudah boleh. Kemudian, setelah mumayyiz, sampai dia umur balik atau rusda, namanya hak memakai. Hak memakai itu apa? Fungsinya ada di kepemilikan adik kita, dia hanya pakai, numpang. Ini punya Abi, silakan pakai dengan aturan begini-begini. Ntar aturan kita bahas, ya. Tapi jelas dia terikat, namanya pakai itu hak memakai. Dia nggak boleh, ingat kalau udah pakai itu nggak boleh ngerubah password, nggak boleh download sembarangan. Ingat tuh, ini kamu download bilang sama Abi, ya, nggak boleh ubah password kan itu hak memakai. Barulah yang terakhir nama hak memiliki. Kapan anak boleh memiliki? Namanya saat rusda. Disebutkan dalam surat An-Nisa 6, fa'in anastum minhum rusdan fadfau ilahim amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rusda, serahkanlah harta ini kepada mereka. Inilah kias dari sebagian ahli pendidikan. Dr. Khalid Amasyadu mengatakan ini kias untuk kita memahami bahwa harta handphone ini seperti harta baru diserahkan kalau sudah rusda. Rusda itu anak boleh memiliki hak penuh. Sudah dibelikan nih buat kamu. Nih, silakan. Nah, kalau sudah rusda boleh. Rusda itu cirinya apa? Banyak. Para ulama mengatakan cirinya banyak. Imam Al-Baghawi menyebutkan banyak rusda, tapi saya tertarik dengan satu ciri saja. Rusda itu cirinya anak laki-laki sudah berani safar sendirian. Anak kita laki-laki tinggal di Kuningan tapi ke Depok mabok. Mama, ini Indonesia bukan sih, Ma? Nah, itu belum rusda. Ini Indonesia, nak. Jauh banget sih ya. Belum rusda itu sudah berani dia. Safar, naik bis, dan sebagainya. Yang kedua adalah, kalau anak perempuan sudah bisa mengurus rumah ayahnya sendirian. Dia bangun pagi, dia tahu masak nasi, masak air, dia bersihin itu. Itu namanya sudah rusda. Kalau belum itu, jangan kasih hak milik. Karena anak yang tersesat di dunianya, jadi kalau di dunia nyata aja tersesat, di dunia maya apalagi. Maka kalau belum itu apa? Statusnya masih hak pakai. Saya aja ngomong sama anak saya. Nih, anak saya gak ada punya handphone. Semuanya hak pakai, kecuali yang udah kuliah. Itu sudah pasti udah rusda. Karena dia kan sudah bisa berangkat. Kecuali yang belum. Yang belum mereka harus apa? Salah satunya adalah dia harus diuji. Kalau belum berani, itu berarti hak pakai, berarti masih pakai handphone Abi. Tapi Ustadz, sekarang kan anak-anak purbus, gak apa-apa. Saya aja nih handphone saya handphone ada dua, ada tiga. Saya berikan ke anak, tapi itu handphone saya. Saya bilang apa? Ini buat kamu nge-zoom. Ya, balikin kalau Abi udah selesai. Gitu. Dia kan les di Nurul Fikri. Kan ada tuh yang sebagainya. Handphone saya korbanin. Sekarang aja saya cuma bawa handphone satu. Satu lagi dibawa anak saya. Kenapa? Dia lagi belajar fotografi. Pakai handphone saya yang sedikit bagus kameranya. Jadi udah dibawa. Repotnya adalah tadi handphone di situ ada m-banking. Di situ pas tadi e-tolnya habis. E-tol habis, supir saya langsung bilang, "Ustaz, itu ya Allah handphonenya kebawa sama anak." Jadi tadi itu saya telat karena tadi nyari-nyari e-money dulu. Jadi nyari e-money. Biasanya kan tinggal ngetap doang di handphone ya. Tapi sekarang karena tadi handphonenya sekarang bawa yang ini, ya udah akhirnya nggak bisa. Tapi itu tadi resikonya memang gitu. Saya harus ngorbanin kepentingan saya nih, karena dia kan mau harus ini, nggak boleh nggak ada handphone. Hak milik itu kalau sudah rusda, silakan kalau mau dipraktekan seperti itu. Nah, barulah terakhir ya, karena waktunya terbatas, manajemen gadget. Nah, manajemen gadget itu baru kita atur setelah anak sudah berinteraksi dengan gadget. Ada 5 manajemen gadget yang kita sepakati. 1, waktu. Sepakati waktu-waktu terlarang. Maka hukum asal gadget itu adalah boleh kecuali yang ada melarangnya. Boleh nak kecuali ada larangannya. Larangannya apa? 1, habis maghrib sampai isya di rumah kami. Setiap rumah beda-beda. Habis subuh sampai syuruk. Itu kami ya terapkan. Subuh, syuruk, maghrib, isya, no. Kecuali kalau ada perjalanan, kalau di rumah, no. Waktu. Yang kedua, durasi. Setiap pemakaian maksimal 30 menit. Setiap pemakaian maksimal 30 menit. Totalnya 2 jam. Ya. Ketiga, lokasi. Lokasi yang terlarang, satu, kamar mandi. Haram. Inna hadil hasusha mutadaro, toilet dan kamar mandi tempat paling banyak kunjung jin dan setan. Jangan sampai beraksi asik di sosial media malah setan menggoda untuk mencet yang haram-haram. Yang kedua, kamar tidur. Kamar tidur itu terlarang untuk main handphone. Kenapa? Itu wilayah yang mengganggu jam tidur anak. Ada riset menyebutkan anak-anak itu kualitas tidur dalamnya rusak. Itu karena di samping mereka itu ada handphone yang selalu memberikan yang namanya notice. Sehingga mereka mengalami yang disebut steer by notice. Otak mereka dikendalikan oleh notice. Jadi gini lah, tanpa sadar ya. Coba ibu, bapak, yang apalagi saya tuh dari dulu udah gak pernah pakai dering ya. Karena ternyata dering ini mengurangi, apalagi yang pakai dering. Dering itu akan membuat kita terpicu gini. Kalau pakai dering, nanti bunyi nenek-nenek, langsung kita lihat. Tidur lagi. Gitu. Setiap WA masuk, setiap notif masuk. Anak kita yang punya sosial media banyak tuh seperti itu. Akhirnya tidur, ngelihat lagi, tidur, ngelihat lagi. Itu kenapa? Salah satunya dikendalikan oleh notif. Oke, yang berikutnya adalah lokasi dua ya. Kalau ini boleh dicontoh, boleh pakai yang lain. Kalau saya nggak boleh di kamar tidur, nggak boleh kamar mandi dua. Yang ketiga adalah isi atau aplikasi. Manajemennya adalah isi atau aplikasi. Satu, kalau di kami itu sosial media maksimal dua. Saya cuma izinkan dua. Misalnya gini, saya cuma boleh karena sepakatan ya. Dulu saya aktif di Twitter, kemudian ada Instagram, kemudian ada Facebook. Kan mau gak mau ada saya korbanin tuh. Akhirnya Twitter saya korbanin, saya gak aktif lagi Twitter. Silakan yang pernah mungkin tahu Twitter saya gak pernah update. Gak ada. Saya cuma dua sekarang, FB sama Instagram. Dua, karena kesepakatan. Satunya saya korbanin, makanya saya gak minat lagi nambah yang lain. Ustadz bukan ada di TikTok, bukan saya, itu tim media, tim admin. Saya sama sekali gak pernah update. Gak pernah ada. Karena di handphone saya udah gak ada. Gak ada TikTok. Ya. Kemudian apa? Ada masa expire. Ya, kalau kita ini ada aplikasi maksimal, yang kedua ada yang disebut aplikasi, kemudian ada yang disebut dengan kalau sosial media itu maksimal 2, kalau sosial messenger maksimal 1. Saya pilih WA, yang lainnya enggak. WA aja. Jadi enggak ada yang apa tuh, ada dulu tuh WeChat apa gitu ya. Macam-macam apa tuh? Apa sih dulu LINE ya, LINE saya enggak, cuman WA aja. Kemudian setiap games ada masa expire. Jadi saya selalu punya, "Bi, aku boleh main Mobile Legend enggak?" Sebulan. Habis itu uninstall. Setelah install boleh install lagi seminggu, itu detox dulu. Jadi anak saya itu akhirnya main biasa, tapi gak sampai candu-candu banget. Misalnya yang homeschooling ini dia bilang, yang nomor 2 dia bilang, ya udah biasa main. Setelah itu dia biasa aja tuh uninstall boleh main lagi. Jadi kita selalu bilang, nih masa ini, kalau ini, oh ini boleh 6 bulan nih. Kenapa ini gamenya gak terlalu yang gimana, game-game otak itu gak selalu ini berapa. Kayak misalnya Subway Surf itu apa, Subway apa itu yang anak saya yang gitu ya. Itu 6 bulan tuh, masanya paling lama tuh. Habis itu kita uninstall selama seminggu, habis itu install lagi. Biasa, ada masa expired. Ya, ada masa expired. Oke, okay. Terakhir situasi. Situasi itu adalah situasi yang harus kita sepakati. Satu, saat makan bersama. Di meja makan, dimanapun, di restoran, no gadget. Si kita udah sepakat tuh. Kecuali untuk scanning kalau sekarang menu barcode ya. Di luar itu gak boleh. Termasuk kita nggak sepakat nggak boleh baca buku di situ. Meja makan sesinya ngobrol. Anak saya taruh. Istri saya biasanya ketat taruh. Udah mau nggak mau ngobrol meja makan. Kedua, saat liburan keluarga. Jadi nggak boleh. cuman satu untuk foto. Yang ketiga adalah saat kita sepakati ya, saat lagi ibadah ke musola atau masjid. Yang keempat saat pengajian. Yang kelima saat ngobrol sama orang, baik jadi tamu atau tuan rumah, itu ada. Jadi situasi-situasi itu supaya apa? Mereka menghargai orang lain dan sebagainya. Itu bisa dijadikan patokan. Taip, itu kesimpulannya. Mohon maaf karena waktu membatasi, sudah lebih dari 1 jam durasi kita. Tapi itu salah satu upaya kita untuk mengendalikan dan mengatur, dimulai dari orang tuanya. Orang tualah contoh anak-anak berinteraksi dengan gadget. Saya kalau misalnya anak saya susah diatur dengan gadget, saya nengok diri saya dulu. Sebelum saya bisa mengendalikan diri, saya juga susah untuk mengendalikan anak saya. Aku luqul hadza fastaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Bendri J. Syurrahman atas materi parenting yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya itu sesi tanya-jawab. Kami batasi dari bapak-bapak mungkin 2, dari mamahnya 2, masing-masing 2 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustaz. Pertanyaannya mungkin gak berkaitan dengan gadget Ustaz, tapi juga berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Tadi Ustaz sampaikan kalau main bareng dengan anak itu kita perlu menyesuaikan. Misalkan contohnya tadi berlari bareng itu bisa dikatakan orang tuanya mengalah agar anaknya menang gitu kan Ustaz. Nah terus jika itu dilakukan secara terus-menerus, sudah pasti anaknya akan happy ya Ustaz, karena dia akan merasa menang dan selanjutnya. Nah suatu ketika misalkan kita berlanjut bermain seperti itu dan orang tuanya itu mencoba untuk menang dan anaknya kalah, otomatis bisa dikatakan anaknya itu nantinya menjadi ngambek atau dia sebel karena dia gak menang gitu Ustaz, karena dia merasa kalah gitu. Nah pertanyaannya sebetulnya itu kan menjadi suatu impact yang negatif ya Ustadz, karena dia akan ngambek, dia marah, dia sedih, dia kesel karena dia belum bisa menerima kekalahan yang terjadi itu Ustadz. Itu seperti apa ya Ustadz? Karena otomatis kan yang kita ajarkan adalah happy-nya tadi, bukan menerima seperti kekalahan dalam suatu kompetisi gitu Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Baik, salah satu tugas orang tua adalah memberikan varian rasa emosi, kosarasa namanya. Kosarasa itu penting, jadi anak perlu merasakan rasa kesal, anak perlu merasakan rasa kecewa, rasa ngambek. Tugas kita adalah tidak perlu merespon berlebihan. Yang paling penting di umur itu, anak ketika memiliki rasa itu validasi dengan menamainya, kamu kecewa ya. Sebab anak yang tidak punya kosarasa, dia akan menjadi pribadi yang uring-uringan saat remajanya, karena dia gak tahu mendefinisikan rasa itu. Jadi sebenarnya gak ada masalah. Misalnya antum, kayak saya, ketika anak saya lari, dia kesel. Gak mau main sama abi, ngambek. Gitu. Gak apa-apa. Kamu kecewa ya, kalah ya. Dan itu kan natural. Anak harus melewati masa-masa rasa yang tidak nyaman itu sebagai pelajaran. Makanya sejak umur 2 tahun saat disapih, itu sebenarnya masa di mana zona nyaman dia sudah hilang. Disitulah dia mulai merasa keinginan dan kebutuhan dia sudah berbeda. Bahwa air susu tidak lagi jadi kebutuhan, jadi keinginan. Makanya disapih oleh Allah agar engkau menyapih keinginanmu. Supaya tidak semua keinginanmu itu harus dituruti. Ketika dia keinginannya tidak dituruti, nangis dia. Disitulah kita mengajarkan nilai. Makanya gak ada masalah, pastinya dia gak nyaman. Jadi ketika kita melakukan itu, tugas kita adalah tidak berlebihan. Karena gini, jangan pengen menuntut anak langsung tiba-tiba jadi anak yang soleh. Ingat, kesolehan itu adalah seperti kita menanjak naik gunung. Butuh proses usaha. Ya. Makanya yang kita lakukan adalah bagaimana berusaha mendidik anak itu supaya memang benar-benar melewati semua rasa. Jadi kalau dia kecewa, kitanya responnya nggak boleh kecewa. Harus kompetitif, biasa. Dunia itu begitu, nak. Biasa aja. Ya kamu kecewa, ya iya. Memang menjadi kalah. Terus gimana? Biasa aja. Respon kita yang tenang itulah. Nanti besok-besok aja lah. Ya main lagi nggak? Mau main lagi nggak? Main gitu. Nah di situ kita ngatur iramanya. Ketika anak sudah sering mengalami rasa itu, varian rasa itu, dia punya banyak pengalaman yang membuat dia bisa menyikapi ketika dia remaja. Ingat, tugas kita adalah memberi banyak rasa di emosi awal. Makanya orang tua yang memanjakan anak, gak pengen melihat anaknya menangis di umur-umur awal, dia zolim. Ketika anak udah remaja, dia akhirnya gak siap menerima perasaan kecewa. Perasaan gagal itu biasa. Kalau para motivator bilang kita manusia punya jatah gagal, mendingan habisin di masa kecil. Dan itu kita dampingin. Mumpung kita mendampinginya, gak apa-apa. Tapi selalu variasi. Kalau gagal terus-terusan akan di-spread, makanya kita manage. Sesekali kita bikin dia menang, sekali kita bikin gagal. Sama, saya juga lakukan itu. Ya, wallahualam bissawab. Ya, terima kasih. Ada lagi dari Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan terkait mengedukasi anak dengan rasa marah gitu, Ustaz. Bagaimana porsi yang tepat mengedukasi anak dengan marah, dan bagaimana mengedukasi anak yang sedang marah gitu. Gitu, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. Marah itu ada 4 jenjang. Ada yang sebut namanya kurhun. Ini marah bagi orang yang kecerdasan emosi tingkat tinggi. Caranya adalah mengungkapkan perasaan. Aku gak suka. Aku marah. Aku kecewa banget deh. Itu namanya kurhun. Dan ini orangnya terkontrol nih. Biasanya guru TK melakukan itu. Adek, jangan. Maaf. Tuh, customer service gitu. Maaf pak, kami tahu gitu. Jadi masih punya kontrol diri. Namanya kurhun. Padahal dia kesel sama konsumennya. Tapi masih kurhun. Yang kedua suhtun. Suhtun itu marah dikendalikan gigi geraham. Ya, jangan. Ya Allah, astagfirullah. Nah itu suhtun. Suhtun masih boleh. Masih dikendalikan. Karena marah itu sebenarnya seperti kuda liar. Selagi dikendalikan, gak masalah. Masih gini. Nah, itu. Yang ketiga, ghadbun. Ghadbun ini terlarang. Maka hadisnya, la taghdab. Jangan kamu ghadbun. Ghadbun itu cirinya satu. Desibel suara meninggi. Kamu tangan tidak bisa mengontrol, terus mata mendelik, itu yang terlarang. Itu menimbulkan efek permusuhan. Dan banyak kalau bapak ke anak-anak jadi trauma, kalau kita sesama teman ada hati yang terluka dan sebagainya. Yang keempat yang paling fatal namanya laknatun atau gaizun. Laknah. Itu udah sumpah serapah itu. Keluar caci maki kebun binatang dan sebagainya. Yang pasti kebun binatangnya bukan kebun binatang lucu. Dasar kupu-kupu. Kamu kepik, gak ada. Ya, beruang madu, gak ada. Pasti hewan-hewannya hewan yang lain kan. Gitu ya. Baik. Maka yang pertama adalah, yang kita latih adalah anak belajar. Jadi gini, kemarahan itu warisan yang gak sadar kita turunkan. Jadi sebenarnya cara marah itu copy paste. Jadi ada warisan yang tanpa sadar diturunkan dari zaman ke zaman, selain utang dan uang, namanya warisan kemarahan. Sehingga anak marah itu ngelihat kita sebenarnya. Jadi kalau kita marahnya ekspresif, marahnya emosional, anak gitu. Sehingga saat marah itu sebenarnya kita lagi ngaca, Pak. Itu gua banget. Jadi mau kita atau pasangan itu yang ditiru dari dia itu. Makanya kalau anak marah itu buru-buru, kalau orang bercermin, ibu kalau bercermin, tiba-tiba ngeliat muka cemong, yang digosok cerminnya atau wajah kita? Hah? Digosok cermin atau wajah? Gak ada orang gosok cermin, kurang kerjaan. Makanya kalau anak marah, jangan anak dibilang, kamu marah kembali gitu? Kamu tuh gak bisa. Langsung evaluasi, astagfirullahaladzim gua banget nih. Mendingan gitu. Berarti kita, dia merekam apa yang ada. Karena kata Imam Al-Ghazali, ada yang dilihat oleh anak, dilihat orang lain yang kita nggak ketahui. Orang lain melihatnya, ada juga yang kita ketahui, orang lain nggak tahu. Tapi banyak nih kita yang nggak sadar. Makanya kalau anak dalam kondisi lagi marah, yang paling penting itu adalah mekanisme marahnya. Pertama, sebagian besar kemarahan anak itu karena miskin kosa rasa. Anak yang tidak punya mendefinisikan kecewa, marah, dendam, kesel, bingung, bete, maka ekspresinya lewat bahasa tubuh, nendang. Anak-anak yang banting piring sebagainya karena miskin kosa rasa. Karena dulu gak pernah diceritain perasaan-perasaan itu. Makanya di dalam guru TK biasanya melakukan permainan gini, A, B, C, D, 5 dasar, menyebutkan kosa rasa. A, B, C, D, D. D apa? Dendam. D, dongkol. Apalagi perasaan dari D. Ya. Demen. Gak apa-apa pakai bahasa mereka yang mungkin demen. Gitu. Oke, gak ada lagi. Apa lagi? Misalnya G, geram. Gusar, banyak. Anak saya main gitu. Karena sehingga dia punya namanya kontrol diri. Dia tahu aku gusar, aku kecewa. Yang kedua, anak yang emosional marah karena miskin literasi, bahasanya yang rusak. Di antara cara meredam amarah itu dengan pelajari sastra. Maka anak-anak yang dari kecil senang novel, senang sastra, dia lebih terkontrol. Banyak nulis. Pelajari sastra itu salah satu itu. Anak kami ada yang nomor 4, kakaknya dia itu senang banget baca buku, buku-buku novel sastra. Sehingga kalau marah beda sama yang lain. Abang Durjana. Aku kecewa. Saya bilang, kayak lagi nonton telenovela. Ya memang gitu, karena terbiasa. Adiknya juga ngikut. Ya, pakai bahasa-bahasa yang menurut kita ini EYD banget nih. Ya, tapi biasa. Karena tadi kosa rasanya sudah terpenuhi, kosa katanya terpenuhi. Yang ketiga adalah sebagian besar amarah itu adalah karena tidak punya ruang katarsis menyalurkan perasaan. Maka untuk membuat anak kita menyalurkan perasaan itu menulis atau ngomong. Anak perempuan gak ngomong itu diam itu karena menumpuk beban emosi. Ingat rumusnya, wanita itu gak ada yang pendiam. Sejatinya tidak ada wanita pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau ibu-ibu udah diam, itu tingkat marah yang paling fatal bagi seorang wanita. Lebih bahaya perempuan yang ngomel daripada perempuan yang diam. Sebagian besar ibu-ibu kasus melakukan penganiayaan sama anak, itu tahapannya dari ngomel-ngomel-ngomel-ngomel, diam, tusuk. Itu diyakini oleh para psikiater. Makanya itu terjadi sama ibu-ibu yang membunuh anaknya 3 di Banyumas. Sama juga yang kemarin di Pinrang ya, di daerah Sulawesi Selatan ya. Makanya ibu-ibu itu kalau diam itu waspada. Bapak itu ngecek emosi istri itu dari cara ngomongnya. Kalau ngomongnya banyak sehat. Benar, sehat. Ya. Kalau ngomongnya ada sedikit sakit. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah itu. Kalau udah goreng. Buru-buru mama-mama. Di ambasador lagi banyak diskon. Ayo. Langsung udah gitu. Ya Allah gitu. Biaya buat istri supaya enggak gitu. Gitu. Kontrol diri itu lihat dari situ. Banyak. Makanya menulis boleh, ngobrol juga boleh. Banyak ya. Termasuk yang paling penting. Kendali utama terhadap marah itu namanya apa? Bentengnya nama apa? Asobru. Kesabaran. Sabar itu kendali. Kalau ibarat emosi itu ibarat air yang deras, maka tanggul yang kuat akan menahan supaya tidak jebol. Kalau tanggulnya dari baja, insya Allah enggak. Tapi kalau tanggulnya dari triplek, dari plastik pasti jebol. Tanggul ini namanya kesabaran. Nah, sabar itu harus dilatih. Seperti otot six pack. Gak ada yang langsung. Nah, sabar itu latihannya lewat ibadah namanya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kenapa dalam Quran sabar dan sholat digandeng? Tahu gak kenapa? Karena ukuran kesabaran kita tergantung ukuran sholat kita. Siapa yang sholatnya kalau lagi capek masih begini? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti gak sabaran. Pasti emosional. Makanya latihannya itu anak-anak kita lihat sholatnya. Kalau sholatnya buru-buru itu gampang marah. secapek-capek nyalati tenang. Dan insya Allah kita pun melakukan itu. Kita mengontrol diri, Pak. Makanya tadi parenting berbicara kita, nanti anak mengikuti. Maka latihannya kita secapek-capeknya sholat Allahu Akbar, Bismillah, begitu. Sabar, dan insya Allah bisa. Pasti bisa, karena kita pernah kok seumur-umur sholat paling tertib, paling tumanina. Kapan itu? Saat ujian praktek sholat pas kelas 6 SD di depan guru agama. Itu kan sholat kita paling tumanina kan? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro. Itu kan sholat paling tumanina kan? Allahu Akbar, subhana rabbil. Itu dulu. Begitu udah jadi orang tua, bismillahirrahmanirrahim. Berarti latihan pertama, kalau kita pengen supaya gak marah, perbaiki sholat. Makanya saya juga ngelihat kalau anak saya sholatnya buru-buru, emosional pasti. Saya juga ngelihat diri saya. Kalau lagi capek, saya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Latihannya dari situ. Allah alam sawab. Selanjutnya dari mama-mama ada pertanyaan. Dua pertanyaan untuk sesi dari mama. Mama Farin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gadget itu Ustadz, kalau misalnya kita menentukan pemakaian gadgetnya itu ketika dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang dia sudah misalkan kayak sholat, belajar, harus makan kayak gitu, dan dia baru bisa memakai itu gitu. Terus kalau misalnya ada yang enggak dilakukan, kita enggak izinin kayak gitu, nah itu bagaimana, apakah itu bisa dilakukan atau enggak gitu. Terus kayak misalkan konsekuensi ketika yang terbaik itu sebaiknya gimana sih gitu. Karena saya pernah melakukan juga, udah enggak boleh pakai. Tapi nanti ketika saya lengah atau apa, akhirnya dia, okay, mama nih baik-baik aja nih lagi ngurus adeknya. Nanti dia pakai lagi kayak gitu. Nah jadinya, kita juga sambil mengurus rumah dan mengatur ketertiban anak itu menggunakan gadget sesuai aturannya itu bagaimana gitu Ustaz? Terima kasih. Baik. Yang pertama, agar ini efektif, wilayah konsekuensi aturan itu jangan wilayah ibu. Wilayahnya wilayah bapak. Arijalu qawamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawam. Di antara mana qawam adalah iqamatinizam, menegakkan aturan. Makanya kalau ibu terlalu banyak ngambil aturan, khawatir posnya ibu itu hilang. Namanya pos al-wadud. Anak kehilangan rasa nyaman dari ibu yang banyak mengatur, banyak ngomel, banyak menceramahi. Sehingga nanti bondingnya rusak. Itu yang saya sering sampaikan. Di buku Fatherman 2 saya tulis namanya Sindrom Mommy is Enemy. Itu banyak kejadian. Anak-anak pas udah remaja itu jadi opposite dari ibunya. Dan itu kejadian, bukan kenyataan yang 1, 2, 3, banyak. Saya banyak tanganin. Di antaranya adalah saya gak salahkan ibu. Biasanya karena bapak yang maunya beres. Padahal fungsi bapak itu negakkan aturan. Ibu cuman mengingatkan. Nah, kata papa apa? Jadi jangan masuk wilayah yang harusnya wilayah bapak. Pertama adalah kalau ibu masuk wilayah bapak, tadi di wilayah yang kedua, kadang gak efektif, jujur. Ibu kan sering ngomel sama anak untuk masalah aturan. Tujuan ibu ngomel sama anak apa? Tertib. Riset di Jerman yang membuatkan suara ibu gak pas untuk membuat anak taat aturan. Kenapa? Mohon maaf nih, ini riset. Ibu kalau ngomel, salah ibu, suara ibu seperti salakan anjing pudel. Ini risetnya. Jadi yang terdengar lagi nih, Ini riset. Maka kenapa? Gak efektif. Ibu ngomong, mama tuh berkali-kali, kamu tuh gak boleh. Gak, yang kedengeran sama dia gitu. Benar. Beda sama bapak. Riset suara bapak itu seperti auman singa. Gak ngomong banyak, cukup. Taruh. Makanya ini bikin, pertama, ibu udah bikin suara itu jadinya gak atas aturan, suara ibu annoying, mengganggu. Paham gak? Makanya ngomongnya sama pasangan, saya gak pernah izinkan istri saya membuat aturan. Dan selalu ngomong sama saya, Abi yang nerapin itu, bukan Umi. Umi itu posnya rasa nyaman. Rumah itu menjadi nyaman tergantung ibunya. Litas kunu ilaiha. Ilaiha itu kepada si perempuan. Yang menyedihkan itu zaman sekarang tuh rumah yang tak dirindukan. Bukan karena rumahnya kecil sumpek. Karena ibu yang bawel. Anak tuh malas pulang karena tadi malas lah. Nanti diteror mau mama gini-gini. Makanya wilayah aturan kembalikan ke bapak. Pak, please jangan biarkan istri itu banyak aturan. Biar kita yang menaruh aturan. Sini. Makanya saya selalu mengadakan family meeting. Tanya anak saya, kita, nak, kita family meeting setiap hari apa? Masih ingat gak? Lupa ya, terakhir hari apa? Lupa ya. Kita setiap Senin. Senin malam. Family meeting itu penting, diantaranya saya menegaskan, abang, sepakatannya bangun jam berapa? Dalam sepekan kok ini, dievaluasi. Saya yang evaluasi. Family meeting. Jadi jangan ibu bikin bapaknya gak tahu. Bapak yang tahu, nanti tinggal begini. Saya bilang sama istri, Umi, nanti kalau ini bilang aja sama Abi. Nanti anak yang begini, perjanjiannya sama Abi gimana? Habis maghrib apa? Iya, Mi. Kalau dia berulah, istri saya nelfon. Saya lagi di jalan ini. Faris, jam berapa sekarang? Iya, Bi. Selesai. Suara laki-laki didesain untuk menegakkan aturan. Bukan, soal makanya kenapa turun wasiat Luqman? Kenapa wasiat Luqman? Itu sababun nuzulnya, anaknya Luqman namanya Tarun, itu sudah menyimpang pas remaja. Menyimpangnya gak disebutkan sebagian mufasir. Tapi ibunya alias istrinya Luqman itu udah gak sanggup nanganin. Dikembalikan kepada si ayah. Nih. Keluarlah itu. La tusyrik billah inna syirka lazim lazim. Keluar tuh wasiat Luqman. Bapak. Ayah. Saya sampein ini biar nanti pos wadudnya gak hilang. Nanti anak bingung. Aturan gak ditegakkan. Dia gak komit. Yang kedua adalah dia gak nyaman. Karena kalau anak gak nyaman di rumah, ingat. Petaka pertama pengasuhan ketika rumah tak lagi dirindukan. Itu terjadi sama anak di jalanan. Saat ini mungkin ibu bisa membuat anak kangen pulang karena gak ada pilihan. Ketika dia sudah ABG, punya banyak teman, dia banyak nongkrong di luar. Itu kenapa? Kitanya, kita lebih banyak, kamu tuh harus jam berapa? No. Itu wilayah bapak. Wilayah ibu itu adalah lebih banyak adalah abang, Umi udah siap, Umi udah masak buat kamu. Kamu capek ya? Kebutuhan kamu apa hari ini? Perasaan kamu gimana hari ini? Iya, Umi tahu. Sini, Umi pijitin. Itu. Nah, sekarang kembali. Terus gimana, Ustaz? Duduk lagi sama suami. Duduk bareng obrolin. Ini kalau terus-terusan, nanti ibu jadi korbannya. Anak gak taat aturan juga, hilang rasa, bu. Mama bawel lah, males. Oh, apa-apa banyak aturan. Kalau anak sudah begitu, bahaya. Ya. Nah, tinggal bagaimana kalau anak sudah begini. Aturan itu boleh yang ibu bilang. Karena dalam Islam konsekuensi itu ujungnya adalah namanya iktirof. Selalu beri konsekuensi buat anak mikir. Kalau konsekuensi gak buat anak mikir, itu gak nyambung. Contoh gini, banyak kan kita nerapin hukuman tapi gak nyambung. Anak main handphone push up. Kan gak nyambung ya, apa hubungannya main handphone sama push up? Akhirnya udah gede badan sterek. Kenapa kamu badan sterek? Gara-gara sering main handphone. Kan ini gak nyambung. Makanya, bukan gitu. Kalau dalam Islam, kalau dia melakukan satu, ambil kesenangannya. Allah mengatakan kepada Adam, fala takroba hadhi sajaro, jangan dekati pohon itu. Adam melanggar, maka Allah cabut kesenangannya. Ihbitu min hajamian, keluar kamu. Maka diantara yang ibu lakukan benar. Cuman jangan ibu yang melakukan, bapak. Kalau masih main handphone lagi, besok gak boleh ada jam main. Sini handphonenya, bapak ambil. Disitulah wilayah, ibu kan gak tegaan, bapak. Sini. Nah, di situ. Nah, itu udah boleh, udah benar. Cuman tadi kalau misalnya anak begitu, ibu tinggal bilang gini, nanti kalau begini gimana, kalau papa tahu. Mama hanya ngingetin, ya. Kalau papahnya peduli, dia akan memberikan itu. Maka diskusilah dengan suami. Saya bantu ini supaya jangan sampai semuanya ibu yang ambil. Karena salah satu sindrom yang dialami anak-anak zaman now, sindrom mommy is enemy. Ibu gak percaya, saya gak ada di slide, di karena saya hari ini gak bawa laptop. Ibu googling di Twitter, kalimat mamah bangsat. Itu banyak anak-anak sekarang update statusnya gitu. Dulu pelakunya namanya, yang dominan namanya Melani Eka Putri Indriani. Sudah disuspend Facebook. Setiap hari caci maki ibunya. Ini fenomena yang dialami anak-anak ABG, membuat ibu jadi tertuduh. Biang kerok, males gue pulang, mama rese gitu. Saya gak salahkan ibu. Sebagian besar karena bapak yang gak berperan. Ibu terpaksa mengambil alih aturan. Bapak sekarang lebih cari jalan aman. Itu sebut namanya peran yang tertukar. Orang tua zaman dulu itu kebalik. Bapak nanya aturan, ibu yang ngademin. Pernah nonton film Sidul, bapak bilang, bapak, babe gak setuju. Ibunya bilang, nyaknya bilang, pak, maafin babe ya dul. Yang benar gitu. Kalau sekarang mamahnya, udah. Sama papanya, mama memang begitu. Kebalik. Justru bapak ini berarti ada masalah. Yang benar itu ibu yang menenangin. Bapak yang bilang, pokoknya bapak gak setuju. Ini bapaknya yang iniin. Di rumah itu peran kelaki-lakian itu tegas. Dia menegakkan aturan. Ibu yang lembut. Makanya orang bule sendiri memberikan definisi namanya tender love buat ibu. Kalau laki-laki tough love. Tegas. Tender love. Kalau bahasa syariat itu al-wadud. Kalau laki-laki al-qawam. Maka fitrah ini dijaga. Jangan kebalik. Ibu ngambil peran al-qawam, bapak yang lebih banyak. Kan sekarang apa-apa, ibu yang bilang, gak boleh, giliran papa. Boleh. Anak saya kalau apa-apa, gak boleh. Cukup. Kalau abinya napon, bi, mau gini-gini nih. Udah, berlebihan itu namanya. Abi mah. Ya gak apa-apa. Karena abinya harus menjaga itu. Ya, wallahualam sawab. Ya, untuk satu kesempatan lagi. Sudah cukup satu kesempatan. Satu kesempatan lagi, Bu. Ya. Ada mah satu kesempatan pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, Ustadz, maaf, mau nanya lagi. Tadi terkait kalau misalkan itu haknya dari suami, kepala keluarga yang harus tegas. Nah sekarang kan di mana-mana udah banyak fenomena istri itu lebih menggantikan posisi suami dan suami menggantikan posisi istri, yang ya udahlah bapaknya menenangkan, yang mendinginkan, tapi ibunya yang ngomel-ngomel. Nah jika di dalam suatu keluarga sudah seperti itu, bagaimana membalikan, memposisikan sesuai fitrahnya kembali gitu? Karena ini perjalanan yang gak gampang ya, untuk berdiskusi dengan suami itu harus bagaimana gitu. Terima kasih Ustaz. Al-Quran kan mengajarkan doa yang inilah awal dari mengasuh anak yang tepat. Surat Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Lihat. Ya Rab, kanakalah dari pasangan kami azwaj dan keturunan kami. Redaksi Quran pakai kata azwaj. Saya enggak pengen bahas panjang karena ini penjabasannya panjang. Quran kata Dr. Aisyah Syati menceritakan wanita pasangan itu dengan dua kategori. Satu azwaj, dua imro'ah. Kalau pasangan bermasalah itu imro'ah. Pasangan yang memiliki relationship goals, istilah anak muda zaman now, itu namanya azwaj atau zauj. Nabi dan istrinya, ya ayuhan nabi kul azwajika. Adam dengan istrinya, ya Adam uskun ata wazawjukal jannah, penghuni surga, udkhulu jannata antum wazawajukum tukhbarun. Azwaj, zauj. Pasangan yang punya problem biasa imro'ah, imro'ati imron, imro'ati fir'aun, imro'ati imron. Kok bisa imron bermasalah? Karena single parent. Imro'ah. Karena satu Imran kan wafat saat Maryam baru lahir, sehingga single parenting gak ideal. Disebut imro'ah. atau imro'ati Lut, imro'ati Nuh. Ya itu imro'ah. Kalau sudah Zakaria awalnya imro'ah dan doanya imro'ati akhirah, begitu istrinya hamil Allah karuniakan kehamilan, redaksi Quran berubah waslahna lahu zaujahu, langsung zauj. Singkatnya kita harus memberikan porsi paling penting dalam urusan pengasuhan itu kepada pasangan, karena 80% masalah anak bermula dari pasangan enggak harmonis. Jadi selama ini kesalahan kita adalah parenting itu fokus ke anak, pada anak itu tahapan ketiga. Tahap pertama perbaikan diri. Makanya kenapa parenting itu men-checklist apa yang harus saya perbaiki. Saya terlalu banyak ngegas, saya terlalu banyak ngomel, saya harus jarang baca Quran. Saya jarang, itu yang kita evaluasi jadi lebih baik. Yang kedua dengan pasangan. Kalau kita dengan pasangan bermasalah, anak menangkap auranya kok. Contoh ya, ada seorang ibu WA saya, Ustadz anak saya makin narkoba, tolong Ustadz bantu saya. Saya bilang okay, datang konsultasi, waktu itu kantor saya di Tebet. Saya bilang boleh, tapi tolong ajak suami. Begitu ajak suami, baru salaman sama suaminya, duduklah si ibu, belum apa-apa udah curcol. Ya Allah Ustadz, anak saya bukan sekedar make, udah jadi bandar Ustadz. Saya khawatir banget bakalan dipenjara, dihukum mati. Apa reaksi suaminya? Suami bilang, kamu tuh lebay. Gak mungkin juga anak jadi bandar. Masa baru SMP jadi bandar? Kok cerita jam berlebihan gitu? Apa kata istrinya? Pah, diem pah, aku lagi curhat sama Ustaz. Kamu kayak ngerti aja masalah anak. Kamu kan cuma bisa bikin doang. Bapaknya tersinggung. Kamu pikir kamu doang ngerti anak? Aku juga ngerti masalah. Cuman gak kayak kamu, bawel. Kamu tuh bikin anak gak nyaman. Diem, aku curhat sama Ustaz juga. Akhirnya saya bilang, okay, kita gak omongin dulu masalah anak. Saya tanya, ibu udah berapa tahun nikah? Dia bilang 17 tahun Ustaz. Gimana bu rasanya menikah sama suami? Ya mau gimana lagi, udah takdir. Inilah sumbernya. Ketika seorang istri menjawab mau gimana lagi, udah takdir, inilah masalahnya. Ini kita bukan bahas bab iman, disitulah rahasianya. Ketika wanita menjawab mau gimana lagi, udah takdir, berarti selama dia menikah dia gak bahagia, dan ketidakbahagiaan itulah diturarkan ke anak. Itulah kenapa Quran membuat isyarat surat Al-Araf 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Istilah tanah ini maksudnya ibu diantara maknanya. Ibu kalau happy, dampaknya ke anak. Ibu kalau gak bahagia, dampaknya ke anak. Happy mom, happy children. Makanya jujur aja, pernikahan yang ibu laluin sama pasangan itu bahagia gak? Kalau belum, usahakan itu dulu. Nanti anak terasa kok. Ibu yang gak bahagia, itu kalau nyuapin anak, beda bahasa tubuhnya. Makan, jangan ke bapak kamu susah. Susah dia hormat sama bapaknya, lisan kita gak bisa ngomong baik. Makanya kenapa ketika kita terbiasa bermasalah sama pasangan, tanpa sadar curcol sama anak, dan anak tuh dampaknya apa? Gak hormat sama bapaknya. Anak gak hormat sama bapaknya, ketika dia konfirm bapaknya, bapaknya pun menjelekkan ibunya. Dia gak nyaman. Saling bertengkar antar bapak ibu itu gak buat anak nyaman. Maka kenapa, kalau boleh jujur nih, periksa hubungan ibu sama pasangan. Saya harus sampaikan ini karena hampir semua masalah yang saya tangani anak-anak itu bermula dari bapak ibu yang gak bahagia pernikahannya. Akhirnya sang istri dia mencoba untuk jadi ibu yang baik, tapi dia bahasa tubuhnya menunjukkan dia gak nyaman dengan suami. Kelihatan kok, ada jamaah saya ketemu jalan. Ibu, iya nih Ustaz, kenalin abinya anak-anak. Pasti bermasalah. Kenapa dijemput abinya anak-anak? Aku dan kamu sebatas anak. Kalau udah ini pacar saya, teman tidur saya, bestie banget sama saya nih. Beda loh. Ada yang bilang ini abinya anak-anak, saya bisa nangkap. Ada masalah biasanya nih, bahasa tubuhnya kelihatan gak akrab. Abinya anak-anak. Yang repot kok gak punya anak, ini anaknya mertua saya Ustadz. Kan bingung. Gak mau nyebut suami. Ya itulah kenapa. Jadi kalau saya ditanya bagaimana perbaikinya, berarti memang butuh konseling pernikahan. Karena yang paling penting adalah jujur kepada diri. Kita bahagia gak? Salah satu caranya gampang. Kalau ibu mau praktekan, abis ini ngajak suami beradu pandang. Saya selalu melakukan ini. Suami istri yang hadir di sini, kalau ada, saya suruh beradu pandang. Mata ini jendela jiwa. Hati yang terluka menyebabkan mata tak berani terbuka. Makanya kalau kita ada masa pasti, iya. Saya pernah lakukan, ada salah satu jamaah saya yang bermasalah, saya bilang, coba beradu pandang satu jam. Apaan sih Ustaz? Mata ini gak bisa bohong. Nabi itu gak berani menatap, gak mau menatap wajahnya Wahsy. Hatinya menyimpan perasaan gak nyaman. Karena Wahsy pernah membunuh Hamzah pada saat dia masih masa jahiliyah. Makanya Nabi gak memandang wajahnya Wahsy. Kita nih kalau kesel sama pasangan, beradu pandang itu gak bisa loh. Apaan sih gitu. Kalau dipandang, mata gak bisa bohong. Jadi kalau rumusnya sederhana, jika tidur sudah berbalas punggung, mata tak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Jadi kalau kita sudah merasakan itu, maka fokusnya adalah segera perbaiki yang selama ini kita anggap biasa. Itulah awal masalahnya. Berarti apa? Mau gak mau kita bicara sama pasangan, kayaknya harus ada yang kita bicarakan nih mas. Apa perlu butuh bantuan konselor? Silakan. Itu karena sebagian besar ibu-ibu yang bermasalah dalam urusan dengan anak biasanya bermula dari masalah dengan pasangan. Di buku Fatherman 2, makanya kenapa bedanya gini, Fatherman 1 itu bicara tentang ayah ke anak, Fatherman 2 itu khusus buat para suami tahu apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Sayangnya bukunya kayaknya gak dibawa sama tim saya tuh, lagi baru saya cetak. Ya nanti mungkin bisa pesan di website ya. Seperti itu Bu. Jadi kalau ditanya, perbaiki, bangun lagi kebersamaan. Kapan terakhir kali ketawa bareng? Kapan terakhir kali couple time berduaan? Kapan terakhir kali kita menggenggam tangan dengan nyaman, berpelukan tanpa harus berpikir harus bersetubuh dan sebagainya. Wallahualam sawab.